وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الحمد لله إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita menyaksikan beberapa hal yang berkaitan dengan risalah atau pembahasan yang diambil dari risalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Al-Ma'bad hafizahullah ta'ala. Kita insyaAllah akan ganti pembahasan, atau kita akan mengambil tema pembahasan yang berkaitan dengan tasyiatul nufus. Itu bagaimana seorang muslim dia berusaha untuk membersihkan jiwanya. Dan kita ambil atau kita jadikan panduan dalam pembahasan kita, kita punya Dr. Ahmad Farid Intaskipul Khus untuk nanti bisa cari kitabnya atau download kitab tersebut. Ada insyaAllah banyak, yaitu Intaskipul Khus Dr. Ahmad Farid. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab Intaskipul Khus Fakibillah Rahimani wa Rahimakumullah, di antara target dari dakwah atau tarbiyah Islam, tarbiyah kita dan sunnah, sebagaimana dari para ulama, target dari dakwah ini tiga. Yang pertama, terwujudnya tauhid dalam diri seorang. Yang kedua, terwujudnya sikap ittiba. Yang ketiga, terwujudnya tazkiyatun nufus. Ini adalah tujuan besar dari dakwah Islam. Pertama, terwujudnya tauhid. Yang kedua, terwujudnya sikap ittiba. Yang ketiga, terwujudnya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus satu di antara tujuan besar dari dakwah Islam ini, yaitu terwujudnya jiwa yang bersih. Dan jiwa yang bersih itu, kalau seandainya kita rinci lagi, jiwa yang bersih itu jiwa yang kaya apa? Sehingga hasil dari tazkiyatun nufus ini pun harus jelas. Kapan seorang itu dikatakan memiliki jiwa yang bersih? Tazkiyatun nufus sendiri atau jiwa yang bersih itu sendiri yang dihasilkan dari tarbiyah ini secara global adalah terwujudnya jiwa yang bertakwa, sehingga takwa itu adalah target atau tujuan dari semua amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Kalau kita ini diciptakan Allah otoritas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar kita menjadikan seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan perlu kita tegaskan juga bahwa disyariatkan semua ibadah yang hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Tujuan disyariatkan semua ibadah itu terwujudnya ketakwaan kepada Allah SWT. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang sebelum kalian. Yang dengan anda menyembah Allah, beribadah kepada Allah, semoga anda akan menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita urutkan tujuan terciptanya kita ini dalam rangka untuk mewujudkan ubudiyah, ini dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku, yaitu kepada Allah. Dan ibadah itu disyariatkan oleh Allah supaya mengantarkan manusia menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini sendiri kalau dirinci, orang yang dikatakan bertakwa itu yang bagaimana? Yang ini merupakan target produk tazkiyatun nufus atau target ini jadi produk semua ibadah kita ini. Orang dikatakan bertakwa itu satu, kalau dalam dirinya itu betul-betul tertanam sikap tauhid yang dia totalitas hanya menjadikan ibadahnya hanya kepada Allah. Ini orang bertakwa. Orang yang tidak bertauhid maka dia bukan orang yang bertakwa. Karena dalam diri orang yang tidak bertauhid menunjukkan ada peremehan dan pelecehan dan kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dikatakan bertakwa itu orang yang hidupnya benar-benar berada di atas jalan siratal mustaqim atau sikap ittiba, mengikuti jalan agama ini. Orang yang mereka jalan hidupnya tidak di atas sikap ittiba, tidak berada di atas jalan yang lurus ini, maka dia bukan orang yang bertakwa. Maka kedudukan ahli bid'ah itu seperti kedudukan ahli maksiat. Sama-sama tidak berada di atas siratal mustaqim. Maksiat dia menyimpang dari siratal mustaqim, bid'ah menyimpang dari siratal mustaqim. Bahkan bid'ah ini lebih parah dibandingkan dengan maksiat. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu orang yang mereka memiliki muamalah yang baik dengan manusia yang disebut dengan akhlakul karimah. Di antara pentingnya pendidikan tazkiyatun nufus, di antara pentingnya pendidikan tazkiyatun nufus, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengantarkan pembicaraan tentang tazkiyatun nufus, Allah bersumpah secara berturutan dengan 11 sumpah. Ketika Allah ingin mengantarkan pembicaraan tentang tazkiyatun nufus, Allah SWT bersumpah secara berurutan dengan 11 sumpah. Dalam surat Wasyamsi, antum perhatikan dalam ayat-ayat ini sumpah-sumpah yang digunakan oleh Allah SWT jumlahnya 11. Baru kemudian Allah bicara tentang tazkiyatun nufus. Surat Asy-Syamsu atau surat Asy-Syams sudah hafal semuanya insyaallah kita. Udah, kawan? Udah, insyaallah. Hanya kalau diuji enggak tahu lancar atau enggak. Coba, bagaimana? Surat Asy-Syams antum. Siapa itu namanya? Antum siapa namanya? Antum. Wasyamsi wa duhaha, dua sumpah. Wasyamsi demi matahari, wa duhaha dan demi waktu duha. Terus wal qamari, yang ketiga demi bulan. Terus wan nahari, dan demi waktu siang. Yang keempat, yang kelima wal laili, demi waktu malam. Terus wassamai wa ma banaha, demi langit dan apa yang ini menegakkan langit tersebut atau bangunan langit. Tujuh. Terus wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan hamparannya. Sembilan. Terus wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan apa yang menyempurnakan. 11. Terus Terus iya, Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan 11 sumpah ini, ikhwan, dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekedar catatan tambahan, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah bebas, tidak terikat. Terkadang Allah bersumpah dengan nama dirinya, terkadang Allah bersumpah dengan para makhluknya, maka Allah bebas bersumpah dengan apapun. Dengan nama Allah atau dengan diri Allah, diantaranya fala wa rabbi. Ini adalah Allah bersumpah dengan rububiyah dirinya. Dan diantara sumpah Allah dengan para makhluknya banyak. Seperti ya wal asri, demi waktu, dan seperti dalam surat yang tadi dibaca. Di antara tujuan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, dengan para makhluknya, supaya kita memiliki perhatian terhadap makhluk-makhluk yang Allah jadikan untuk sumpah. Contohnya wal asri, demi waktu, atau demi waktu asar, atau demi waktu secara umum, agar kita benar-benar memperhatikan waktu yang ada, yang waktu itu adalah modal bahagia dan celakanya seorang. Yang kemudian Allah ketika bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusri, yang waktu ini adalah tempatnya manusia akan menjadi orang yang rugi atau orang yang beruntung, tergantung bagaimana dia mengisi waktu yang ada. Sebagaimana pula di dalam ayat surat Asy-Syams ini, Allah menggunakan 11 sumpah. Lalu Allah akan berbicara tentang takwa wal fujur. Fa'alhamaha fujurah wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dengan apa? Dengan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mereka membersihkan jiwanya Waqad khaba man dasaha, dan sungguh rugi, sungguh rugi dan sengsara orang yang mereka mengotori jiwanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur, jalan yang dipilih oleh orang-orang yang mereka ingin celaka dengan mengotori dirinya dengan perbuatan fujur. Innal fujura yahdi ilan nar. Perbuatan-perbuatan fujur itu akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Sedangkan takwa, semua akibat orang yang bertakwa adalah kebaikan. Wal akibatu lit-taqwa, dan akibat akhir yang baik itu akan dialami, akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga berbahagialah orang-orang yang mereka membersihkan jiwanya dengan menghiasi dirinya dengan amal-amal ketakwaan. Maka tazkiyatun nufus itu hasilnya adalah munculnya pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dicerinci lagi, takwa itu seperti yang tadi, memunculkan tiga hal. Apa tadi, kawan? Tauhid, kedua ittiba, ketiga akhlakul karimah. Ini pendasaran yang kita ingin sampaikan. Sebab jangan sampai antum terjebak di dalam tarbiyah tazkiyatun nufus yang salah dan menyesatkan. Sehingga di sini khotibillah rahimahullah rahimahumullah, nanti akan berbeda. Atau di sana ada cara tarbiyah tazkiyatun nufus yang benar dan ada tazkiyatun nufus yang salah. Selama ini kalau kita mendengar tazkiyatun nufus, itu bayangan kaum muslimin secara umum tempatnya melakukan tazkiyatun nufus bersih jiwa itu adalah masuk dalam tarekat sufiyah. Sehingga kalau ingin jiwanya bersih, itu masuknya kepada tarekat-tarekat yang ada. Seakan-akan Islam tidak cukup untuk memberikan amalan yang mengantarkan dia memiliki jiwa yang bersih. Bahkan sebagian orang ketika ingin menjadikan amal-amal ibadahnya itu berdampak bersihnya jiwa, itu tarekatnya bukan dengan Quran dan Sunnah, tapi tarekatnya dengan cara mengambil caranya orang-orang yang bahkan tidak menggunakan syariat Quran dan Sunnah. Mungkin dulu antum pernah dengar ada rame-rame itu sholat khusyuk, pendidikan sholat khusyuk. Bagaimana pendidikan sholat khusyuk yang diajarkan? Apakah cara untuk mewujudkan sholat khusyuk itu terambil semuanya dari Quran dan Sunnah, atau bahkan mengambil cara-cara yang tidak pernah diajarkan Quran dan Sunnah? Sehingga orang-orang yang mereka intensif melakukan ikut kegiatan sholat khusyuk malah tidak sergap ke masjid. Sholat jamaah nggak pernah kelihatan, waktunya sholat jamaah malah nggak kelihatan, waktunya ada training sholat khusyuk kelihatan, tapi waktu sholat jamaah tidak kelihatan. Loh kok malah hasilnya gitu? Pendidikan sholat khusyuk kok malah tidak menghasilkan rajin ke masjid? Kemudian ada cara-cara yang kemudian tidak pernah dikenal di dalam dalam ajaran syariat Islam. Aku dibilang terwujudnya jiwa yang bersih itu akan berdampak kepada kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Maka kata tadi ayatnya bagaimana? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Beruntung ini fi dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Sehingga betul-betul mereka hidup dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, beliau ketika menjelaskan ayat innal abrara la fi lamina'in wa innal fujjara la fi jahim, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang yang baik itu orang yang mereka melakukan kebaikan, dan kebaikan itu adalah semua apa yang diajarkan oleh Islam itu adalah semuanya kebaikan. Semua yang diajarkan Islam adalah kebaikan. Tidak ada kebaikan yang tidak diajarkan oleh Islam. Kalau ada disebut orang baik tapi tidak diajarkan Islam, pasti di selanjutnya pasti di balik itu ada keburukan, kebaikan yang semu, dan kesuksesan kebahagiaan yang hakiki itu berkaitan dengan orang-orang berbuat baik. Wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan, Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Ini orang yang mereka kumpul akan merasakan kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim ketika membaca ayat innal abrara la fi na'im, jangan kalian sangka na'im yang dimaksudkan hanya na'im fil akhirat, jannatun na'im. Akan tapi na'im dan jahim yang akan dirasakan oleh mereka adalah fi dauri thalath, di tiga kampung, yaitu darul dunia, darul barzakh, dan darul qarar. Darul dunia, kampung dunia. Darul barzakh, kampung alam barzakh. Darul qarar, ini kampung akhirat, kampung kekekalan. Maka mereka akan merasakan kebahagiaan yang hakiki di tiga kampung ini. Sekarang perhatikan tentang kehidupan orang-orang yang baik. Kita mengambil contoh adalah kehidupan para salaf, yang mereka mengisi hatinya dengan tauhid dan kecintaan kepada Allah. Cintanya ahli tauhid, bukan cintanya musyrikin, cintanya tauhid. Bagaimana mereka menghiasi hatinya dengan mengenal Allah dan mencintai Allah SWT. Perhatikan ungkapan-ungkapan kehidupan mereka. Di antara mereka mengatakan, Ibnu Qayyim katakan, sami'tu Sayyidina atau Syaikhul Islam, aku mendengar Syaikhul Islam, itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim, aku mendengar beliau mengatakan begini, inna fid dunya jannatan wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Surga dunia yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah orang yang mereka betul-betul merasakan kelapangan hatinya. Jiwanya jiwa yang lapang. Dia merasakan kenyamanan jiwanya. Walaupun bersama itu dia di tempat yang sempit atau orang lihat dalam keadaan sengsara, tetapi jiwa dia merasakan kelapangan dan kesejukan dan kenyamanan. Karena yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan, ikhwani fillah, seperti yang sudah sering kita sampaikan apa kemarin, as-sa'adah itu hakikat kebahagiaan apa ikhwan? As-sa'adah, orang dikatakan bahagia kalau bagaimana? Orang dikatakan bahagia apabila bagaimana? Atau apa itu as-sa'adah, kebahagiaan? Itminanul qalbi wa insyirahu sadri. Apabila jiwanya tenang, dadanya lapang, itulah orang yang bahagia. Dan orang yang bisa begini ini adalah orang yang mereka hatinya benar-benar mengenal Allah. Orang yang hatinya buta dan tidak mengenal Allah dan tidak mengesahkan Allah, oh, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki. Sehingga orang yang mereka akan memiliki kebahagiaan yang hakiki ahli tauhid. Orang yang hatinya mengagungkan Allah dan hatinya hanya mentauhidkan Allah dalam hal ubudiyah. Maka kata Syaikhul Islam, beliau pun mengatakan diantaranya ketika mengisahkan tentang dirinya yang ditangkap oleh penguasa lalu dipenjara. Apa kata beliau? bisa qalbu ar-rabbi. Wal maksur man asirahu hawahu. Yang namanya orang yang terpenjara itu adalah hakikat orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya terpenjara dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tertahan, terbatasi, terpenjara sehingga hatinya tidak bisa melanglang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang sempit. Hati yang tidak mengenal Allah. Hati yang tidak bisa berjalan bebas bertemu dengan Allah. Ini adalah hati yang tidak akan memiliki kebahagiaan. Ini orang yang terpenjara. Orang yang terhalang dari kebahagiaan hati. Ini adalah orang yang hatinya terhalang dari Allah. Dan orang yang terpenjara, kata beliau, orang yang dipenjara oleh hawa nafsunya. Sehingga hawa nafsunya mengekang dia, membatasi dia, sehingga dia hanya berbuat sesuai dengan selera hawa nafsunya. Ini orang yang mereka ini hakikat terpenjara orang seperti ini. Dan orang seperti ini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki. Berbeda dengan orang yang hatinya bisa ini lepas, bebas terbang menuju Allah SWT. Hati yang mahpus, hati yang tidak bisa terbang menghadap Allah, sehingga dia terpenjara oleh hawa nafsunya. Ini yang tidak akan bisa berbahagia. Maka lihat sekarang, bandingkan antara ahli maksiat yang mereka senantiasa tenggelam dalam lubang maksiat, dia pezina, dia narkoba, dia tidak sholat, dia yang ikuti hawa nafsunya, apa yang diinginkan dia ikuti terus, dia turuti terus. Bedakan kehidupan orang seperti ini dengan kehidupan ahli ibadah, kehidupan orang yang mengenal Allah, yang bertauhid, yang hatinya mereka betul-betul, yaitu betul-betul konsen dalam beribadah kepada Allah SWT, penuh dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tidak ada kisahnya orang yang tenggelam di dalam, yang dipenjara oleh hawa nafsu dunianya, dia yang dipenjara oleh harta, kepentingan harta, dipenjara oleh kepentingan jabatan, dipenjara oleh kepentingan itu syahwat kemaksiatan. Maka orang seperti ini akan Anda lihat bagaimana hatinya itu senantiasa gelisah, sempit, tidak punya keluasan. Beda dengan orang yang hatinya mereka leluasa terbang menghadap Allah SWT. Maka di antara perkataan mereka yang telah sering kita sampaikan, lauyaklamul mulu wa abnaul mulu mana nufihi lajala duna bisuyu. Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang ada dalam hati kita ini, kebahagiaan, kelapangan, ketenangan, kenyamanan, maka para raja dan anak raja pasti akan merampas apa yang kita miliki. Tapi bagaimana mereka akan bisa merampas sedangkan yang mereka rasakan itu letaknya di dadanya, di hatinya. Ya kan ini tidak. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim pun memiliki ungkapan-ungkapan diantaranya bahwa kesibukan orang-orang yang mereka taat kepada Allah, kelezatan yang mereka rasakan itu jauh lebih lezat dibanding kelezatan ahli maksiat dengan kemaksiatannya. Ahli maksiat itu ketika mereka bermaksiat inginnya sengsara atau bahagia. Sekarang wah, orang biasa maksiat pacaran. Kalau dia enggak pacaran bagaimana? Ngeluh, pegel-pegel, keju, enggak bisa tidur, gelisah, betul? Terus dia pengen melampiaskan dengan pacaran, ketemu orang yang dianggap pacarnya supaya hatinya tenang, hatinya bisa gembira. Padahal orang seperti ini, ikhwan, dia melampiaskan kenikmatan pada sesuatu yang tidak halal, itu dia berada di ujung dua kesengsaraan. Kalau dia tidak ketemu, kangen, sehingga hatinya pun diaduk-aduk dengan rasa kangen, gelisah, sempit. Kalau sudah ketemu, tersiksa, pasti sebentar lagi akan berpisah, dan dia tidak bisa menikmati dengan nyaman. karena belum menjadi halal, belum halal di miliknya. Mau diapain coba? Orang kalau pacar mau diapain? Wong belum halal, belum miliknya. Sehingga dia akan tersiksa dengan ini kemaksiatan yang dia lakukan. Ketika dia berpisah tersiksa, ketika dia ketemu juga tersiksa. Berpisah setelah ketemu tersiksa lebih tersiksa lagi. Sehingga ada itu semuanya siksaan buat dia. Sama dengan orang yang diperbudak oleh harta. Belum dia sedang ketika merancang untuk mencari tersiksa. Ketika sedang mencari tersiksa, sudah dapat hartanya tersiksa lagi. Sehingga dari awal sampai akhir itu hanya dalam siksaan. Sama-sama cari harta. Orang yang mereka ini hartanya untuk beribadah kepada Allah dengan harta untuk harta, dia diperbudak oleh harta. Oh, berbeda. Seorang yang mereka menjadi harta untuk beribadah kepada Allah, ikhwan, dari awal sampai akhir hatinya dia longgar, karena dia niatnya menjadi harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau budak harta, dia menjadi harta di awal sampai akhir, dia diilang-ilang atau dia diperbudak oleh hartanya. Sehingga habis-habisan diperas waktu dan tenaganya itu oleh harta itu. Tuhan bilang, rahimah rahimahumullah. Maka di antara mereka punya ungkapan pula, ahlul layl aladdu bilaylihim min ahli lahwi bilahwihim. Orang yang biasa mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan qiyamul layl, saat kelezatan yang dia rasakan ketika qiyamul layl ini lebih lezat dibandingkan dengan ahli maksiat yang mereka sedang bermaksiat, mengisi malamnya dengan maksiat-maksiat mereka, dengan mendem, dengan bersina, dengan hura-hura, dengan menghabiskan waktu di tempat-tempat yang ini tempat-tempat mereka nongkrong. Maka ahli layl, orang yang mereka sholat malam, dua-duanya sama-sama mencari kebahagiaan, ini jauh lebih merasakan kelezatan dibandingkan dengan orang-orang yang mereka bermaksiat. Kemudian yang dibilang rahimahnya rahimahullah, sekarang bagaimana cara ahlu sunnah, ahli Islam yang mereka betul-betul senantiasa berusaha untuk berada dalam koridor Al-Quran dan sunnah, cara mewujudkan tazkiyatun nufus. Caranya satu, dengan bitahqiqi tauhid, dengan mentahqiq tauhid untuk mewujudkan bersihnya jiwa, itu dengan cara mewujudkan tauhid. Sebab kalau dia tidak mewujudkan tauhid, tidak akan mungkin tercapai tazkiyatun nufus. Orang yang mereka melakukan tazkiyatun nufus bukan dengan cara tauhid, oh, mereka tidak akan mendapatkan tazkiyatun nufus, bahkan semakin kotor. Lawan daripada tauhid, ikhwan, adalah syirik. Orang yang mereka berhimpang dalam syirik, Allah katakan wa wailun lil musyrikin, celaka orang-orang musyrik. Allah katakan innal musyrikina najasun, orang-orang musyrik itu najis. Allah katakan tentang orang-orang musyrik bahwa mereka adalah zalim. Inna syirka la zulmun adzim, maka syirik ini semuanya kotoran. Barang siapa yang dia melakukan tazkiyatun nufus dan tidak menghasilkan tauhid, hakikatnya dia telah menempuh jalan yang salah. Antum perhatikan pendidikan kaum sufi, ketika mereka dalam menerapkan tazkiyatun nufus bukan dengan pendidikan Quran dan sunnah, hasilnya bahkan memunculkan orang-orang yang musyrik. Hasilnya dan munculnya jiwa-jiwa musyrikin. Antum lihat bagaimana pendidikan kontol kosufian, mereka mengkultuskan syekh gurunya. Bahkan gurunya sebagian mereka meyakini memiliki sifat-sifat rububiyah yang bisa menolak madarat, yang bisa mendatangkan manfaat. Sehingga ketika mereka sedang dicekam oleh mara bahaya, mereka bukan ya Allah, ya Allah, tapi ya wali fulan, ya lalu ya wali fulan, ya syekh, ya syekh. Ini adalah pendidikan, hasilnya adalah kesyirikan karena prosesnya yang tidak benar. Yang kedua, ikhwan, Ahlussunnah di dalam mendidik untuk mewujudkan tazkiyatun nufus bi ada'il fara'id wa ada'in nawafil, dengan mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan dengan mewujudkan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan disempurnakan dengan wastinabu, menjauhkan dari muharrama, hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan cara ini akan menimbulkan kebersihan jiwa dia. Lihat hasilnya, ikhwan. Pendidikan seperti ini akan menghasilkan kecintaan kepada Islam, syariat Islam, dan orang-orang menegakkan syariat Islam dan ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi, akan muncul kecintaan kepada hal itu. Beda dengan orang yang mereka makan tazkiyatun nufus bukan dengan cara yang benar. Hasilnya benci sunnah, benci para ahli tauhid, benci kepada orang mewujudkan ajaran Nabi. Hasilnya bahkan mencintai kepada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Yang sunnah dianggap ekstrim, dianggap radikal. Kemudian yang dia tidak peduli dengan sunnah, bahkan pedulinya dengan syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat, dikatakan orang masya Allah, orang yang elegan, orang rahmatan lil alamin. Ini adalah hasil yang keliru. Demikian pula kecintaan kepada kebaikan. Berbeda dengan orang yang mereka melakukan tazkiyah bukan dengan cara-cara yang sahih, yang muncul adalah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan sosial yang ada. Insyaallah kita lanjutkan masih kita pada tenaga datang nanti lah. Dan insyaallah kita masuk antusiasme kitabnya. Antum kalau bisa semuanya punya kitab tazkiyah penumpus Dr. Ahmad Fahri. Antum mahasiswa insyaallah bisa download di tarik kitab tazkiyah penumpus Ahmad Fahri. Insyaallah ketemu. Kalau nggak ada kitab yang ada, antum download fotokopi sehingga bisa nyimak apa yang kita bahas pada pembahasan kita setiap Rabu. Bismillah, insyaallah. Demikian, ikhwan.